Seneng sen tak rasa ke embuh piye akhire ngalah ati welas ase anto mati kroso bere andang ngasor ngabut tangis tresno iki ora pamre lerangin segerang buka atiku karang kepingin tengah laut kuat ke aku tangsa takut sen kenceng ra bakal tak ucul ke amarga suci ning tresnaku namo ganggu kowe. No batinmu yen pancen jodoh.